Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja, raja di raja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu putus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya neng di. Akhirnya Allah nggak pertunjukan. Mati nih Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape hilang sitok, orang nyamuk utuh. Jadi irunge itu dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesemanyam ning gone utek Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah iku tersinggung mosok trimo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Dadi go nglecehno Namrud apa ora ngutus Jibril, ora ngutus Israil, mok ngutus nyamuk. Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk.